Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari apa yang telah kita baca pada kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yaitu kitab yang membahas tentang permasalahan adab-adab seorang muslim di dalam dia bermuamalah, bergaul dengan orang lain. Dan kemarin kita masih dalam pembahasan bab yang dibawakan oleh Malik rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan iyadatus syibyan, hukum menjenguk anak kecil yang sedang sakit. Bahwasannya perkara ini merupakan perkara yang disyariatkan juga di dalam syariat Islam dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia sama dengan yang sebelumnya masuk dalam keumuman iyadatul mardha, menjenguk orang sakit, akan tapi dikhususkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab tersendiri, menunjukkan bahwasannya itu juga merupakan perkara yang dianjurkan, bahwasannya mengunjungi orang sakit yang dia merupakan anak kecil, padanya terdapat sifat tawadu, rendah diri sendiri seseorang ketika dia mau mengunjungi anak kecil yang mana dia dalam keadaan al-marad. Yang mana di sini muallif membawakan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala, yang mana ketika itu ada anak kecil, anaknya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan fil maut, hampir dalam keadaan meninggal, sakit parah. Maka ibunya mengutus seorang utusan kepada Nabi alaihi salatu wasallam supaya mau melihatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada seluruh manusia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk dengan beberapa orang sahabat yang bersama beliau. Maka ketika sampai di rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya, mendekapnya dan memeluknya. Dan ketika itu ternyata dia telah meninggal dunia, anak kecil tersebut putra dari Zainab, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, ternyata telah meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersedih, menangis, mengalir kedua air matanya, dan itu merupakan bentuk kasih sayang. Karena tangisan yang diperbolehkan itu adalah tangisan yang tidak disertai dengan asyurah, dengan teriakan atau ratapan, dan juga bentuk as-sakhat, marah, berkeluh kesah, tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, هذا الحديث كما سبق فيه مشروعية إيادة المريض سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وأن فيها الأجر الوفير. Hadis ini yaitu hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala, sebagaimana yang telah berlalu, di dalamnya terdapat faedah tentang masyru'iyah iyadatil marid, disyariatkannya menjenguk orang yang sakit. Sama saja, apakah yang sakit itu adalah anak kecil atau orang dewasa, zakaran au unsa, laki-laki maupun perempuan. Semuanya dalam keadaan sama, memiliki fadilah, keutamaan. Baik yang sakit itu dalam keadaan mengetahui orang yang menjenguknya, atau dia dalam keadaan apa? Kemarin, mughma alaih, dalam keadaan tidak sadarkan diri, pingsan, koma atau yang lainnya. Di dalam iadah tersebut menjenguk tersebut mendapatkan fadilah. Wa nafihal ajrul wafir, dan bahwasannya ketika seorang muslim menjenguk saudaranya, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Tentunya dengan keikhlasan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fihi dalilun ala tawadhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu yujibu da'wata man da'a ma lam yamna min dalika mani' sawa'un kana rajulan aw imra'ah wa yaqdi hajata man ihtaja ilaih. Wa fihi dalilun ala muwasatil musabiq, dan di dalamnya juga terdapat dalil tentang tawadhu, salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak budi pekerti yang luhur yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat at-tawadhu, akhlak rendah diri. Sifat rendah diri kebalikan dari at-takabur, sombong. Di antara bentuk rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya haitsu yujibu da'wata man da'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengijabai atau memenuhi panggilan orang yang memanggilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang yang mengundangnya. Naam, malam yamna min dzalika mani, ketika tidak ada hal yang menghalangi hal tersebut. Ada salah seorang sahabatnya butuh kepada bantuan beliau sallallahu alaihi wasallam, butuh kepada perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan sahabatnya satu persatu. Naam, memperhatikan, mendoakan kebaikan untuk mereka satu dengan yang lainnya. Dan itu tidak dibedakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sawa'un kana rajulan aw imra'ah, sama saja apakah yang mengundang beliau, apakah yang memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah wanita atau laki-laki. Sebagaimana kisah yang sebelumnya, seorang wanita Ansor yang dia ditimpa dengan musibah penyakit. Naam, beliau meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam supaya datang ke rumahnya, supaya didoakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak memiliki halangan, beliau sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan dan permintaan wanita tersebut. Wa yaqdi hajata man ihtaja ilaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk tawadhu beliau, kerendahan diri beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, adalah beliau terkadang juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh kepada beliau, baik itu dari perkara dunia atau harta benda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki, bisa membantu orang lain dari kalangan para sahabatnya yang membutuhkan dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu mereka dan meringankan beban yang ada pada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Qala wa fihi dalil ala muwasatil musab wa mashru'iyyati muwasatil musab haitsu wasa ibnatah fa dhahaba huwa wa rijalun ma'ah li'iyadatis sabiyil marid. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang meringankan beban orang yang tertimpa musibah, dan bahwasannya itu juga merupakan masyru'iyah, muwasatil musab, perkara yang disyariatkan. Ketika kita mendapati saudara kita, teman kita dalam keadaan tertimpa musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sama-sama meringankan bebannya, memberikan perhatian atau paling tidak menghibur dirinya, memberikan nasihat wejangan dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang apa yang telah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah as-sabr, bersabar, dan ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Haitsu wasa ibnatah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan beban putrinya. Naam, yang tertimpa dengan musibah anaknya yang sedang sakit. Beliau sallallahu alaihi wasallam meringankan beban putrinya. Beliau pergi, berangkat bersama dengan beberapa orang dari kalangan laki-laki bersama beliau li'iyadatis sabiyil marid, untuk menjenguk anak yang sedang sakit tadi. Hai anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Qala wa fihi dalilun ala jawazil buka 'alal muhtadir wal mayyit bi syarti ay yakuna dam'ul aini wa huznil qalb faqat. Wa hadha jaizun wa huwa rahmah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'adzibu bi dam'il ain wala bi huznil qalb walakin yu'adzibu bi hadha wa asyara ila lisani aw yarham. Demikian pula di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Usamah bin Zaid, terdapat dalil tentang jawazul buka, diperbolehkannya seseorang itu untuk menangis. Naam, menangisi al-muhtadir wal mayyit, menangis kepada orang yang naam dalam kondisi sakaratul maut, hampir meninggal dalam keadaan yang demikian al-muhtadir, hampir meninggal, wal mayyit, atau menangisi orang yang telah meninggal dunia. Naam, tapi bentuk pembolehan ini tentu tidak secara mutlak, akan tapi dengan syarat ay yakuna dam al aini wa huznal qalbi faqat. Syaratnya adalah tangis naam bentuk kesedihan tersebut hanya dengan aliran mata, mengalirnya air mata, dan juga kesedihan hati saja. Naam, ini yang diperbolehkan. Tidak boleh di sana berteriak-teriak atau berkeluh kesah, marah, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan di dalam syariat. Menangisi mayit, menangisi nama orang yang sakit hampir meninggal dunia, ini diperbolehkan dengan syarat dua ini, yaitu hanya nama kesedihan yang ada di dalam hati dan nama air mata yang mengalir. Qala wa hadza jaizun wa huwa rahmah, dan inilah yang diperbolehkan, bahkan itu merupakan bentuk sifat rahmah yang ada pada seseorang. Ketika di dalam hati seorang hamba ada bentuk kasih sayang kepada sesama, rahmah, saling menyayangi kepada saudaranya, tentu dia akan luluh hatinya, sedih hatinya melihat saudaranya tertimpa musibah. Naam, tentu air matanya akan mengalir melihat saudaranya dalam keadaan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seorang hamba disebabkan karena dia menangis dan juga disebabkan karena sedihnya hatinya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu mengadab dengan sebab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada lisannya. Naam, lisanlah yang menyebabkan datangnya azabnya Allah Subhanahu wa taala, karena lisanlah yang itu bisa dikendalikan oleh seorang hamba, dia bisa mengarahkan, mengatur lisannya untuk mengucapkan perkara-perkara yang diridai, atau sebaliknya dia biarkan lisannya mengucapkan perkara-perkara yang mendatangkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan diazab dengan sebab ucapan dan perkataannya. Ayarham, atau mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah dengan sebab lisan, karena al-ain aliran air mata, demikian pula sedihnya hati, itu yang terkadang tidak bisa dikendalikan oleh seorang hamba. Qala fasurahu wa tasakhutu wa raf'ul aswati bil buka wal awil hadza min a'mali ahli jahiliyah la yajuzu lil muslimin ayatashabbahu bihim abada. Adapun asurah, teriakan, wa tasakhut, marah, wa raf'ul aswati bil buka, dan mengangkat suara dengan tangisan, wal awil, ratapan, nam ratapi mayit, atau yang semisalnya, maka ini adalah semua termasuk dari amalan-amalan ahlul jahiliyah. Mereka orang-orang jahiliyah selalu melakukan perkara yang demikian ketika mereka tertimpa musibah, ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya bisa berteriak-teriak, berteluh kesah dan marah, tidak terima dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada mereka, sehingga la yajuzu lil muslimin, tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin, haram hukumnya untuk tasyabbuh dengan ahlul jahiliyah selama-lamanya. Baik dalam permasalahan ini atau perkara-perkara yang lainnya yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dari bentuk-bentuk apa yang telah diperbuat oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian faedah juga yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, wa fil hadis dalilun ala masyru'iyatil mau'izah sawa'un lil fardi aw lil jama'ah. Faqad wa'adha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu bi an tasbira wa tahtasib wa dzakkaraha bi anna Allah alladhi a'taha huwa alladhi akhadha. Dan di dalam hadis ini pun terdapat dalil tentang disyariatkannya memberikan mau'izah, memberikan wejangan, memberikan nasihat. Naam, sama saja apakah nasihat tersebut diberikan kepada person seseorang tertentu atau kepada jemaah sekelompok dari kalangan manusia, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada putrinya yaitu Zainab supaya dia bersabar, supaya dia ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mendapatkan musibah ketika itu tentu hatinya dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan bimbang, terkadang dia lupa tentang ilmu apa yang selama ini dia pelajari, maka butuh untuk diingatkan, butuh untuk diberikan masukan. Dzakkaraha bi annallaha allazi a'taha, ingatkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut, maka dialah juga allazi akhadha, yang akan mengambilnya. Karena hakikatnya apa yang dimiliki oleh seorang hamba di dunia ini semua itu adalah titipan, baik itu harta benda, baik itu anak atau yang lainnya, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Titipan itu pasti ada batas waktunya. Ada batas waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menghendaki untuk mengambil titipan tersebut, maka seorang hamba harus ikhlas, harus merelakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil, karena itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menghendaki, kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu li ahadin ayas khata aw yaqula ma la yurdillah tabaraka wa taala indal musibah, wa inna ma alaihi an yarda wa yusallim wa yahtasib wa yaqulu du'a al ma'thur Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha wa huwa muqinun bil ijabah. Kemudian terakhir beliau menasihatkan, maka tidak diperbolehkan untuk bagi seorang pun untuk dia marah atau mengucapkan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan musibah. Dan tentunya as-sabr inda shadmatil ula, namanya kesabaran itu adalah ketika hantaman yang pertama, ketika awal kali datangnya musibah. Tidak boleh ketika dia awal datang musibah kepadanya, awal datang ujian, cobaan kepadanya, dia mengatakan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu dia sadar. Tidak demikian. Namanya as-sabr itu adalah ketika inda shadmatil ula, ketika awal datangnya musibah. Harus dia ingat selalu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, harus dia ingat selalu apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan musibah. Dan yang wajib atau hendaknya dia lakukan adalah ayyardha wa yusallim wa yahtasib, ridha dengan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang Allah taala ambil darinya, baik dari itu kenikmatan atau titipan, wa yusallim, dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulud du'a al ma'thur, dan hendaknya dia juga setelah melakukan hal-hal tadi, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Nabi mengajarkan sebuah doa yang agung, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala kepadaku dalam musibahku ini, wa akhlifni khairan minha, dan gantikanlah untukku nam yang lebih baik dari musibah ini. Dan tentunya ketika dia berdoa memanjatkan permohonan tersebut, huwa mukinun bil ijabah, hendaknya dia betul-betul yakin dengan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya ketika dia berdoa. Mantapkanlah hati dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Dan juga nanti akan dibahas oleh Malik rahimahullahu taala yang berkaitan dengan adab-adab seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil. Adapun bab setelahnya telah kita baca pada pertemuan berikutnya. Namallahu taala alamissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.